Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu di acara kita, acara kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'lawi. Pada hari ini kita akan mencoba untuk mengkaji ayat ke-54 dari surat Al-Hijr yang masih bercerita tentang seputar kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga dialognya bersama dengan tamunya yaitu para malaikat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala abasyartumuni ala ammasaniyal kibaru fabima tubasyirun. Nabi Ibrahim berkata, apakah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Maka dengan cara bagaimanakah terlaksananya berita gembira yang kamu kabarkan ini? Para pendengar rahimakumullah, jawaban Nabi Ibrahim, komentar Nabi Ibrahim alaihi salam kepada tamunya ini itu atas berdasarkan berita gembira yang disampaikan oleh para tamunya yaitu para malaikat, dijelaskan di dalam ayat ke-53 ayat terdahulu. Mereka mengatakan, qalu la taujal inna nubashiruka bighulamin alim. Jangan takut wahai Nabi Ibrahim, kami datang membawa kabar gembira bahwa engkau akan memiliki seorang anak yang alim atau yang bijaksana nantinya. Nah, berita gembira ini disambut oleh Nabi Ibrahim dengan rasa penasaran, hampir-hampir tidak percaya, dengan mengatakan abasyartumuni, bagaimana bisa ini menjadi suatu kabar gembira? Hampir-hampir tidak bisa diterima oleh akal. Kenapa? Karena ala ammasaniyal kibaru, saya sudah tua ya, usia sudah lanjut, kondisi badan sudah uzur, tulang-tulang sudah mulai rapuh dan lemah, kulit sudah mengkerut, rambut sudah beruban ya. Apalagi yang bisa diharapkan dari orang tua yang seperti ini untuk menghasilkan seorang anak ya. Jadi ada beberapa pertanyaan di sini secara ilmu, secara ke realitanya ini hampir-hampir tidak mungkin terjadi karena usia sudah tua, kekuatan sudah sangat jauh menurun. Yang selama ini masih muda saja ya, ketika saya menikah di umur muda sampai saat sekarang ini saya belum mendapatkan anak, konon lagi setelah saya berumur lanjut, jadi hampir-hampir tidak mungkin. Nah, disinilah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu pelajaran yang sangat besar sekali untuk kembali kepada keimanan kita, untuk kembali kepada kesadaran dan keyakinan kita bahwa apa yang kita jalani di dalam kehidupan ini tidak mutlak hanya karena berdasarkan hukum kausalita, karena sebab dan akibat. Karena dia masih muda, dia bisa punya anak. Kalau dia sudah uzur, dia tidak akan bisa punya anak. Secara ilmu pengetahuan juga hampir-hampir membuktikan seperti itu, bahwa kehidupan ini tidak hanya sekedar hukum sunnatullah, hukum kausalita, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberlakukan hukumnya, yaitu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir, wallahu bima ya'maluna muhit. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi hambanya, bagi makhluk ciptaannya. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya, iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkeinginan, Allah tinggal mengatakan kun, jadi maka jadilah. Ya. Ini pelajaran terbesar yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa ketika manusia berbicara secara logikanya, manusia berbicara secara batas keilmuan, pengetahuan yang terbatasnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara dengan kekuasaannya, dan itu akan mampu mewujudkan hal-hal yang tidak mungkin menurut manusia, merupakan suatu hal yang sangat sepele dan mudah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diwujudkan. Abasyartumuni ala ammasaniyal kibaru, apakah dengan usia yang sudah lanjut ini saya bisa punya anak? Hampir tidak mungkin. Tentunya ini merupakan pertanyaan yang lumrah dan manusiawi dari seorang manusia akan tetapi tentunya harus diluruskan dengan keterangan Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita sudah ada Ustaz Fajrul Hakam, kami persilakan. Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Dalam kajian kita ini adalah mengkaji tentang bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kenapa dikatakan tidak mungkin? Mungkin menurut pengetahuan manusia, secara keilmuan, secara ilmiah itu sudah dibuktikan bahwasanya umur yang sudah lanjut, usia sudah tua, itu tidak akan mendapatkan hal yang mereka inginkan, khususnya tentang masalah keturunan. Tapi disinilah Allah menunjukkan kemahakuasaannya, disebabkan apa? Sudah di luar dari kebiasaan yang terjadi. Karena itu bagi Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada artinya jangka waktu, karena Allah yang maha kuasa itu semuanya. Yang berlaku itu adalah pada manusia saja. Tapi kalau pada diri Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah berlaku. Karena yang berlaku itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan kehendak kita. Makanya di dalam kajian orang sufi mengatakan mahma qad alahta at-talab la fi waqtil ladzi turid wa innama fil waqtil ladzi yurid. Artinya apa? Walaupun kamu ini sudah banyak meminta, baik itu berdoa kepada Allah, tapi Allah, dikatakan orang sufi ini, tidaklah pada waktu yang kamu inginkan, tapi sebetulnya pada waktu yang Allah inginkan hal tersebut. Jadi dengan hal ini semua, kita harus mendapatkan merasa gembira. Apa rasa gembira itu? Dengan pemberitahuan ini semua, mudah-mudahan kita tidak terganggu dengan ibadah kita kepada Allah, sehingga menambah kekhusyukan yang begitu mendalam. Untuk itulah Allah memberikan konsep dalam ibadah ini, konsep dalam kita berpikir, konsep dalam kita menghadapi kehidupan, yang mana Allah dasari pertama kalinya, yaitu sebagaimana pertemuan-pertemuan kita telah lalu, Allah ini supaya kita ini dapat melaksanakan, maka Allah hilangkan dulu bagaimana sikap rasa dengki, sikap rasa permusuhan itu, sehingga yang timbul hanya harapan dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dilakukan oleh Abul Anbiya ataupun Abu Daifan, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Membahasakan qala abasyartumuni, membahasakan abasyartumuni ini adalah memang betul-betul berita yang tidak mungkin terjadi, tapi itu terjadi pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu menjelaskan di sini bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak perlu dengan cara tertentu, akan tetapi dengan kekuasaan dan kemutlakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang perlu kita renungkan, sehingga membudaya menjadi kebiasaan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu yang menjadi kebiasaan? Yaitu keyakinan kita kepada Allah. Tidak melihat berapa lamanya kita berdoa, tapi bagaimana kita terus memantapkan ibadah, keyakinan kita kepada Allah, sehingga dengan keyakinan itu kita terus berharap memang betul-betul nikmat dan segala sesuatu itu memang betul-betul datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat yang sedang kita bahas ini, Nabi Ibrahim alaihissalam, fabima tubashirun, kata Nabi Ibrahim, sangat terkejut Nabi Ibrahim. Itu sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ustaz Perdana tadi. Maka untuk hal inilah yang tidak mungkin dipikirkan dan tidak mungkin akan terjadi lagi oleh Nabi Ibrahim, itu terjadi pada Nabi Ibrahim, disebabkan apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala berlaku tidak pada waktu Nabi Ibrahim saja, dan tidak waktu yang terbatas dan tidak ada waktu yang tertentu. Tapi sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Perdana tadi, innama idza arada amruhu syai'an ayyakula lahu kun fayakun, itu akan terjadi karena itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Gitu Ustaz Perdana. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, sekali lagi ayat ini mengajarkan kepada kita semua tentang bagaimana sebenarnya hakikat kehidupan ini. Hakikat kehidupan adalah sesuatu yang terbatas dengan segala keterbatasan kehidupan tersebut. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam semesta yang tidak memiliki batasan di dalam kekuasaannya. Oleh karena itu mari kita jalani kehidupan ini dengan penuh kepercayaan kepada Allah. Mari kita lakukan segala aktivitas dan rutinitas kita dengan keyakinan dan kepercayaan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa kalau kita mau berusaha, tidak ada hal yang mustahil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang Nabi Ibrahim yang sudah puluhan tahun, 50 tahun berdoa meminta anak, baru kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tepat pada saat Nabi Ibrahim berada dalam kondisi uzur yang secara ilmu pengetahuan dan juga kebiasaan, ya, hukum alamnya itu hampir-hampir tidak mungkin untuk dapat memiliki anak lagi. Akan tetapi di mata Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang luar biasa dalam pandangan manusia, bahkan mungkin mustahil di dalam pandangan manusia, tetapi di mata Allah Subhanahu wa taala merupakan suatu hal yang sepele yang mudah sekali Allah untuk melakukannya. Oleh karena itu mari tingkatkan keyakinan kepada Allah. Mari perkokoh keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari perbesar pandangan kita untuk yakin, untuk menggapai betapa rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat begitu banyak di alam semesta ini. Oleh karena itu, ya ibadiyallazina amanu inna ardi wasi'ah. Rahmat Allah di atas permukaan bumi ini begitu sangat banyak, kata Allah. Jangan takut miskin, jangan takut susah. Rahmatku itu sangat banyak. Toh juga kamu sekarang masih tetap hidup karena rahmatku. Oleh karena itu seorang muslim yang baik adalah muslim yang mengerti dia harus tampil menjadi muslim yang mampu berkarya, mampu menjadi muslim yang kaya, mampu menjadi muslim yang mampu mempergunakan segala rahmat dan pemberian Allah Subhanahu wa taala dengan sebaiknya. Bukan menjadi muslim yang pemalas, menjadi muslim yang pesimis, yang tidak tahu apa yang harus dikerjakan, karena itu akan sangat bertentangan sekali dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita manusia secara khusus bagi hamba-hambanya yang beriman kepadanya untuk menjadi orang-orang yang terbaik di dalam kehidupan ini. Tidak hanya di akhirat, tapi tentu juga selama menjalani kehidupan di dunia ini. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita serahkan diri kita kepada Allah. Kita berusaha dengan sebaik-baiknya dan memohon kepada Allah karena dialah yang maha kuasa dan kekuasaannya tidak terbatas. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.